نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita telah mempelajari khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama mengenai apakah niat itu syarat sholat atau rukun sholat. Dan telah kami terjih, insyaallah yang rajih syarat. Nah, yang rajih adalah syarat, yaitu mazhab Hambali, dipilih oleh Sa'di dan muridnya Ibn Al-Faymin, sebelumnya Ibn Qudamah, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Nah, dengan hujjah niat mendahului sholat, mendahului takbiratul ihram. Ya, jadi berniat dulu kemudian takbir. Yang penting setelah bertakbir, selama sholat eksistensi niat senantiasa bertahan, senantiasa menyertai sholat hingga akhir sholat. Nah, jadi hujahnya, barakallahu fikum, sudah kita dengar. Nah, alhasil, kesimpulan masalah ini, niat mendahului takbiratul ihram. Niat mendahului takbiratul ihram. Selanjutnya, apa tadi kalian sudah dengar? Eksistensi niat menyertai sholat hingga akhir. Artinya niat tadi harus tetap eksis, tidak boleh dibatalkan sampai salam. Kapan di tengah-tengah sholat tidak eksis, dalam arti ya, bertekad untuk membatalkan sholat, bertekad untuk membatalkan ya, niat itu, maka batal. Ini harus tetap eksis, harus dipertahankan. Nah, bukan berarti selama sholat berniat terus, ingat terus bahwa ini sholat duhur, rakaat, saya makmum, ada terus itu yang diingat dari anda sholat jadinya kalau begitu. Nah, niat sebelum takbir, takbir khusyuk, ingat makna takbir, Allahu Akbar, terus baca Al-Fatihah, terus itu yang diperhatikan mana maknanya khusyuk, ya, kalbu hadir memperhatikan apa yang dibaca, apa yang dilakukan sampai salat. Adapun niat sudah kelas sebelum takbir tadi, yang penting eksistensi niat ini bertahan terus, tidak dibatalkan sampai salam, begitu. Nah, ya, difahami ya. Dan ini yang kalian dengar, ini sesuai dengan mazhab Hambali. Ini sesuai dengan mazhab Hambali, pendapat Al-Imam Ahmad yang dipegang oleh fuqaha Hanabila, yang menjadi mazhab Hambali, yang menyatakan, mazhab Hambali menyatakan sah apabila niat mendahului takbir. Ya, sah apabila niat mendahului takbir. Ini mazhab Hambali. Mendahului takbir dalam waktu yang berdekatan. Mendahului takbir dalam waktu yang berdekatan, dengan jarak waktu yang berdekatan. Nah, misal dengar azan, siap-siap sholat, berniat mau menghadiri sholat atau melaksanakan sholat yang hadir waktunya saat itu, apakah itu subuh atau itu luhur. Nah, maka dia pun ya bersiap-siap wudu, kemudian berdiri menghadap ke kiblat, kemudian dia takbir. Nah, sebelum takbir tadi dia sudah berniat untuk melaksanakannya. Nah, jadi Mas Hasan Bali mengatakan sah niat mendahului takbir ya dalam waktu yang berdekatan. Bahkan yang benar pada mazhab Hambali as-sahih, fi mazhab al-Hambali, yang benar pada mazhab Hambali, tetap sah meskipun antara niat dengan takbiratul ihram sempat diselingi dalam pembicaraan. Dia misalkan ya sudah berniat tapi sempat berbicara, berbincang, setelah itu takbir. Nah, sah asalkan tidak terpaut jauh jarak waktunya. Nah, begitu. Sementara itu ada sebagian ulama di pihak yang lain ya, ada sebagian ulama mempersyaratkan niat wajib menyertai takbiratul ihram. Ya, niat wajib menyertai takbiratul ihram. Istilahnya muqaranatu an-niyah litakbir. Muqaranatu an-niyah litakbir. Niat menyertai takbiratul ihram bersamaan. Ini pendapat sebagian ulama. Asy-Syafi'i di antaranya, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dalam kitab Al-Mukhtasar. Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Mukhtasar sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', ya. An-Nawawi menukil dalam kitab Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam kitab Al-Mukhtasar, apabila berihram berniat mengerjakan sholat saat bertakbir, bersamaan, bukan setelah takbir selesai dan bukan pula sebelum takbir. Begitu nah ucapan Asy-Syafi'i, makna nasnya. Jika ahrama, yani jika berihram, yani takbiratul ihram, yanwi as-salah 'inda at-takbir la qablahu wa la ba'dahu. Nah, dia meniatkan saat bertakbir, bukan sebelum takbir dan la ba'dahu, bukan setelahnya, wala qabla, tidak pula sebelumnya. Nah, ini ucapan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i. Kemudian sahabat beliau, pengikut beliau, atba' Asy-Syafi'i, dari kalangan fuqaha ahli fikih Syafi'iyah, mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan ucapan imam mereka, dalam menafsirkan statement nash, statement Asy-Syafi'i, dari statement beliau nash. Bagaimana tafsiran statement beliau? Fuqaha Syafi'iyah berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Singkat, mayoritas Syafi'iyah menafsirkan statement Asy-Syafi'i dengan makna bahwa yang dimaksud oleh Syafi'i, makna yang dimaksud Asy-Syafi'i, niat yang utuh yang lengkap wajib menyertai takbir dari awal takbir hingga akhir takbir. Mayoritas Syafi'iyah menafsirkan statement Asy-Syafi'i dengan makna niat yang utuh, niat yang lengkap menyertai takbir dari awal takbir hingga akhir takbir. Nah, misalkan gini, supaya antum paham. Anggap dia mau sholat subuh ya. Nah, berarti sejak awal takbir niatnya sudah harus utuh. Dia sudah mengingat bahwa sholat yang dia kerjakan subuh, ya, 2 rakaat, yani wajib 2 rakaat, ya, dan seterusnya yang dibutuhkan, misalnya dia sebagai makmum atau sebagai imam atau dia sholat sendiri, dia ingat itu semua Sejak awal takdir sudah utuh itu semua, lengkap itu niat. Dan terus niat yang lengkap ini terus hadir dalam ingatannya, dia perhatikan sepanjang takdir sampai akhir takdir. Allahu Akbar, tidak boleh luput itu niat, tidak boleh terlupakan itu niat. Dari al itu sudah harus lengkap itu niat. Al sudah lengkap. Lahu, terus niat itu hadir ber sampai akhir terus berniat. Gitu. Susah apa gampangnya? Susah kan? Makanya kita dengar nanti keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Al-muhim itu kenyataannya mayoritas Syafi'iyah menafsirkan demikian. Nah. Ya. Ada yang lebih susah dari ini. Sebagian kecilnya membentang niat awal niat awal takbir, pertengahan niat pertengahan niat, pertengahan takbir pertengahan niat, akhir takbir akhir niat, itu lebih susah lagi. Dan bahkan tidak bisa, tidak sah. Nah, karena sudah mulai masuk dalam sholat niatnya belum lengkap gitu. Nah, ini saja susah ya. Niat utuh dari awal sudah lengkap dari awal. Sudah subuh, fardu, dan seterusnya. Allahu Akbar. Allah Allah, mungkin ini mazhabnya sebagian orang yang kayak selama sholat itu konsentrasi sekali. Allahu Akbar. Gitu. Biasa kita perhatikan itu. Terkadang ada yang ngulang. Mungkin khawatir tadi luput niatnya mungkin. Hal mungkin. Iya kan? Biasa untuk perhatikan. Nah. Baik. Aku lihat ini salah satu mazhab. Nah. Yang jelas Al-Imam Syafi'i statementnya begitu. Apa tafsirnya? Fuqaha Syafi'iyah sudah kalian dengar berbeda menafsirkannya, mayoritas Syafi'iyah memilih. Nah. Tetapi pendapat ini dibantah secara tuntas oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, kalian anak akan bacakan keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang masya Allah dalam menerangkan makna muqaranatun niyyah li takbir. Niat menyertai takbir, niat bersama takbir. Bagaimana tafsirnya dan bagaimana hakikatnya? Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajibnya niat menyertai takbiratul ihram bisa ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Wajibnya niat menyertai takbiratul ihram bisa ditafsirkan dengan beberapa tafsiran. Satu, bisa ditafsirkan bahwa takbiratul ihram langsung diucapkan setelah niat. Takbiratul ihram langsung diucapkan setelah berniat. Jadi posisinya jatuhnya takbiratul ihram itu langsung setelah niat, setelah berniat. Nah, ini kata Ibnu Taimiyah. Hal ini mungkin dikerjakan. Mungkin untuk dikerjakan tafsir ini. Tidak ada sulitnya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hal ini mungkin dikerjakan, tidak ada sulitnya, bahkan keumuman kaum muslimin sholat dengan cara ini. Niat dulu baru takbir, kan begitu. Nah, keumuman kaum muslimin sholatnya dengan cara ini kata Ibnu Taimiyah. Niat ya. Ini diingat apa yang hendak dikerjakan. Jadi ingat bahwa yang dikerjakan adalah sholat subuh, rakaat dan seterusnya. Allahu Akbar. Keumuman kaum muslimin sholatnya ini. Nah, tafsir yang pertama. Yang kedua, bisa pula ditafsirkan bahwa seluruh bagian dari niat membentang sepanjang pengucapan takbir. Seluruh bagian dari niat membentang sepanjang pengucapan takbir. Dalam arti, bagian awal niat bersama bagian awal takbir. Ya. ujung niat bersama ujung takdir. Awal dengan awal, ujung dengan ujung. Ujung niat bersamaan dengan ujung awal niat bersamaan dengan awal takdir. Ujung niat bersamaan dengan ujung takdir. Bisa difahami? Jadi, misalkan hal-hal yang butuh diniatkan, yakni mengingat bahwa ini sholat duhur, 4 rakaat, sholat duhur, fardu ya, 4 rakaat, sebagai makmum, itu semua isi niat. Nah, jadi awal takbir misalnya diingat sholat duhur. Ya, pertengahan niat diingat bahwa ini 4 rakaat, di ujung niat terakhir makmum misalnya. Dibentangkan begitu. Awal dengan awal, ujung dengan ujung. Kata Ibnu Taimiyah, ini tidak sah. Ini tidak sah. Karena berkonsekuensi luputnya niat yang utuh di awal sholat dan kosongnya awal sholat dari niat yang wajib. Karena sebelum lanjut perhatikan penjelasan kalam Ibnu Taimiyah, ini tidak sah, ini sholat tidak sah jika begini, karena konsekuensinya apa? Luputnya niat yang utuh yang lengkap sejak awal sholat dan kosongnya awal sholat dari niat yang wajib. Karena kita akan pelajari nanti, pada sebagian ulama mengatakan wajib diniatkan di ta'yin, dipastikan itu sholat subuh misalkan, atau itu sholat duhur, kita gantung sholat apa waktu itu. Dan wajib diniatkan bahwa itu sholat fardu. Ada hal-hal yang memang diwajibkan. Jadi jika belum sempat diniatkan sebagian dari ini di awal takbir, karena masih awal niat, awal-awal niat juga bersama dengan awal takbir, ada hal yang wajib diniatkan, itu belum terniatkan di awal. Nanti terniatkan di pertengahan atau di ujung. Nah, berarti kan masuk dalam sholat belum utuh, niatnya belum utuh, jadi tidak sah sholatnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, bisa pula ditafsirkan, ini tadi yang kedua ini yang kami isyaratkan tadi, ini pendapat sebagian kecil fuqaha Syafi'iyah. Yang ketiga, bisa pula ditafsirkan bahwa niat yang utuh menyertai seluruh bagian takbir dari awal takbir hingga akhir. Niat yang utuh menyertai seluruh bagian takbir, yakni bersamaan dari awal takbir hingga akhir. Ini tadi yang sudah dilewati mazhab mayoritas Syafi'iyah. Jadi sejak awal niatnya sudah utuh, sudah lengkap. Tetapi niat dia terus berniat, terus mengingat ini. Ya, niat utuh itu terus diingat sampai akhir takbir. Tadi yang sudah disebutkan mayoritas fuqaha Syafi'iyah. Nah, kata Ibnu Taimiyah, ini diperdebatkan mengenai mungkin tidaknya terrealisasi. Ya, diperdebatkan oleh ulama mengenai mungkin tidaknya terrealisasi. Yani bisa apa tidak ini diamalkan kayak gini? Atau apatah lagi mengatakan wajib. Mungkin tidaknya untuk dikerjakan, untuk diwujudkan, direalisasikan, sehingga diperselisihkan. Apalagi mau dikatakan wajib, jika tidak begitu tidak sah. Wah. Kata Ibnu Taimiyah, seandainya dikatakan mungkin terwujud, mungkin terrealisasi, tentu itu sangat sulit. Sangat sulit, seperti sudah kita pelajari tadi. Sulit. Ya, niat lengkap itu harus diingat, diniatkan terus, berniat terus dari awal takbir sampai akhir takbir. Sulit. Nah, tentunya hal itu sulit sehingga gugur dengan alasan faktor kesulitan. Gugur dengan alasan faktor kesulitan. Kita ini dibebani ibadah oleh Allah, ya, bukan dipersulit. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Nah, jika ada kesulitan, gugur kesulitannya. Nah, baik, selesai ya. Kata Ibnu Taimiyah lagi, yang juga membatalkan tafsir kedua dan ketiga. Tafsir kedua dan ketiga tadi, dua-duanya tafsir fuqaha Syafi'iyah dalam menafsirkan statement imam mereka Syafi'i, dan sudah kita dengar ya. Sebagai tambahan sekarang kata Ibnu Taimiyah, yang juga membatalkan tafsir kedua dan ketiga adalah semestinya semestinya orang yang bertakbir merenungkan makna takbir dan memahaminya. Itu yang semestinya dilakukan. Merenungkan makna takbir dan memahaminya. Dengan itu, kata Ibnu Taimiyah, kalbunya, hatinya sibuk berkonsentrasi untuk memperhatikan makna takbir. Difahami? Sebelum lanjut, maksud Ibnu Taimiyah, ketika kita bertakbir, Allahu Akbar. Yang kita perhatikan takbir itu, yang kita ucapkan itu, apa makna takbir? Apa makna Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Itu yang kita perhatikan. Ya, kita fahami makna Allahu Akbar. Allah Maha Besar, zatnya Maha Besar. Ya. Paling besar, kita ini makhluk tidak ada apa-apanya. Ya. Terlalu kecil, tidak bisa dibandingkan dengan zatnya, dengan diri Allah yang Maha Besar. Nah. Ya. Kan begitu. Tidak ada apa-apanya kita ini. Nah, kita hanya bagian kecil dari alam semesta, dari bumi, langit, di sana ada arah yang mengatapi alam semesta. Al-Muhim, itu. Allah Maha Besar. Nah, itu yang harusnya kita perhati. Allah Maha Besar. Allahu Akbar, kita renungkan makna itu. Bukan sibuk memikirkan niat. Gitu. Nah, itu. Jadi, kata-kata ini selanjutnya, bukan teralihkan dari perkara itu, dari hal itu, yakni bukan teralihkan dari merenungkan makna takbir, ya, lantaran berkonsentrasi menghadirkan apa yang diniatkan. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah menutup keterangannya, dia mengatakan, juga dikarenakan niat adalah syarat sahnya sholat. Sementara syarat mendahului ibadah, syarat mendahului ibadah, dan eksistensi niat itu senantiasa ada hingga akhir ibadah. Nah, ini sudah diterangkan berulang kali. Wallahu a'lam. Keterangan Ibnu Taimiyah kalian bisa lihat dalam Al-Istirad. Nah, jadi kalian sudah faham? Mungkin antum mendengar ada orang yang berbicara atau menerangkan atau menjelaskan tentang masalah niat yang mengatakan, oh, niat itu harus menyertai takbir. Nah, kalian sudah faham ilmu sekarang. Ini adalah statement siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Fuqaha Syafi'iyah terbagi dua menafsirkan. Ada yang mengatakan harus terbentang awal niat dengan awal takbir, akhir niat dengan akhir takbir. Ini maksudnya sholat tidak sah, yang kalian dengar tadi. Karena belum utuh niatnya, ternyata sudah takbir sudah berlangsung, sudah masuk dalam sholat, niat belum utuh. Nah, berarti kan sholat tidak sah. Padahal niat sudah harus jelas, bulat, tekad, dan jelas apa yang mau dikerjakan sebelum memulai. Nah, adapun mayoritasnya mengatakan niat sudah lengkap, niat itu sejak awal takbir sudah lengkap, sejak awal takbir sudah lengkap menyertainya. Tetapi itu harus terus diniatkan, terus diniatkan, terus dipikirkan, diingat, diingat, diingat sampai akhir takbir, sehingga lalai, gara-gara itu lalai memahami makna takbir. Boleh jadi seorang bertakbir kayak tidak sadar mengucapkan takbir, karena yang dipikirkan niatnya gitu. Ini sulit. Dan ini menggugurkan karena faktor kesulitan. Nah, jadi yang benar yang pertama, kata maksudnya apa? Niat dulu baru takbir. Jadi bisa kita tafsirkan statement Asy-Syafi'i dengan makna ini, bahwa maksud Asy-Syafi'i, ya, bisa kita bawa ke sana. Nah, wallahu a'lam maksud sebenarnya Syafi'i. Al-muhim, andaikan bukan itu yang dimaksud Syafi'i, maka yang jelas ini yang benar yang dikatakan Ibnu Taimiyah. Jika yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah salah satu dari dua tafsir pengikutnya tersebut Imam Syafi'i, ya, maka salah pendapat Syafi'i. Nah, Syafi'i rahimahullah imam berijtihad, boleh jadi benar, boleh jadi salah. Nah, sudah kita dengar ta'lilat, yakni alasan-alasan yang Ibnu Taimiyah yang sangat logis itu dari segi makna dan tuntutan syariat. Yang pas niat, ya, niat menyertai takbiratul ihram, niat bersama takbiratul ihram artinya langsung berniat langsung takbir gitu. Bagaimana maksudnya berniat kemudian langsung takbir? Yakni sebelum sholat mengingat ya, mengingat apa yang mau dikerjakan. Nah, menghadirkan dalam ingatan ya, pengetahuan tentang apa yang kita mau kerjakan. Nah, saya mau witir misalkan. Maka dihadirkan ya, pengetahuan kita tentang witir, ini witir yang saya mau kerjakan 3 rakaat misalkan. Nah, witir namanya witir salat sunnah. Yang kita mau kerjakan misalkan salat Isya, maka kita mengingat, menghadirkan dalam ingatan kita bahwa yang saya mau kerjakan ini salat Isya. Salat Isya itu salat wajib 4 rakaat. Saya akan bermakmum. Maksudnya makna-makna ini dihadirkan. Tapi jangan dieja dalam hati ya. Jangan dieja gitu seperti orang berbicara dalam hati, saya akan salat Isya 4 rakaat. Bukan begitu. Nah, yang penting diingat saja. Disadari, diketahui apa yang mau dikerjakan. Nah, itu Allahu Akbar. Itu yang mungkin, dan keumuman kaum muslimin sholatnya begini, kata Syekhul Islam itu. Anda kan seseorang berangkat dari rumah dalam keadaan dia sudah berniat masuk masjid langsung bertakbir, dan niatnya dia tidak batalkan sepanjang jalan dia sudah mengingat-ingat dan menyadari, saya mau ke masjid ini, mau hadir sholat duhur sebagai makmum, masuk ke shof sebagai makmum. Nah, dalam keadaan sadar ini sholat duhur 4 rakaat ya, sampai di shof langsung Allahu Akbar. Nah, itu yang mungkin untuk dilakukan. Adapun itu Allahu Akbar, wah setengah mati. Nah, istilahnya, nah, dan orang Makassar setengah mati. Nah, itu mungkin yang anak katakan tadi. Anak terkadang melihat orang sholat begitu, Allah, tak jadi lagi. Jadi saya belum ketemu gitu loh. Mau dibentang ini, makanya pakai mazhab yang sebagian kecil puasa saya tadi. Mau dibentang awal niat dengan awal takbir. Ini untuk dipaskannya ini susah sekali. Ini diulang-ulang. Jadi tampaklah mazhab ini lemah. Sengaja nak terangkan berulang-ulang agar betul-betul difahami masalah ini. Ini masalah niat, ya berat. Sebagian orang kal majnun. Sebagian orang ditimpa penyakit waswas gara-gara masalah niat. Akhirnya seperti orang gila. Nah. تفضل جزاكم الله خيرا.